Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd qala Allahu jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ Al-Maqam, Maqam Ustazuna, Ustaz Mubarak Habibullah Ta'ala. Tentunya jadwal biasa, Ustaz Mubarak Habibullah Ta'ala. Untuk mengisi kekosongan ini, Udhakiru nafsi wa iyakum, saya ingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin inna fa'atil dzikra sayadzakaru man yakhsha, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat liman lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bahkan peringatan itu inna fa'atil dzikra bermanfaat, bermanfaat. Peringatan itu bukan senteran kalau kitanya, bukan menyenter temannya atau saudaranya. Peringatan itu bukan menjatuhkan saudaranya. Atau peringatan itu bukan untuk mengurangi kehormatan saudaranya, tidak. Tapi peringatan itu bermanfaat. Inna fa'atid dzikra. Bahkan peringatan itu saya dzakaru may yakhsha, akan menambah rasa takut, akan menambah ketundukan seseorang kepada Allah. Tidak yatamada fil batil, tidak terus menerus dalam kebatilannya atau di atas kesesatannya. Tapi dia kembali ketika mendengar peringatan ataupun nasihat dari saudara-saudaranya. Ibadallah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau diutus dengan sabdanya inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus, kata Rasul alaihi salatu wasalam, tiada lain untuk menyempurnakan akhlaq, budi pekerti, sopan santun, tata krama. Menunjukkan bahwasanya Islam dihiasi dengan budi pekerti yang luhur, yang agung, yang mulia, yang terkadang sebagian orang salah memahami atau muncul semboyan-semboyan, slogan-slogan yang aneh yang mereka berslogan salafi tanpa basa-basi. Slogan dari mana? Akhirnya apa? Slonong boy, kata orang-orang sekarang. Tanpa basa-basi. Enggak tahu sopan santun, adab. Yang seharusnya untuk kita basa-basi berbicara, tidak berbicara. Yang seharusnya kita izin, tidak izin. Slogan-slogan yang aneh. yang bukan prinsip Nabi kita alaihi salatu wasalam. Dan as-salafu bari'una minhum, salafun berlepas diri dari mereka-mereka ini yang mengatasnamakan salaf, tetapi tidak meniru dan mengikuti serta meneladani Rasulnya alaihi salatu wasalam. Farrasulu alaihi salatu wasalam dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas budi pekerti, perangai akhlak yang agung, yang luhur, yang mulia. Ini Rasul alaihi salatu wasalam. Tauladan kita ternyata sebagai orang yang santun, yang sopan, yang beradab, berakhlak mulia, berakhlak tinggi, ma'asighar wal kabir, baik itu di hadapan anak-anak kecil ataupun orang tua dan yang lainnya. Sehingga itulah yang kita ikuti, itulah yang kita teladani. Oleh karena itu dikatakan oleh al-Imam Lais ibn Sa'ad, kata beliau, nahnu ila qalil min al-adabi ahwaju minna ila kathiri min al-ilm. Sedikitnya adab itu sangat kita butuhkan ketimbang banyaknya ilmu. Sedikit apalagi banyak. Tapi seandainya masing-masing kita terhiasi, terpatri dengan adab, dengan akhlak yang bagus, itu lebih kita butuhkan ketimbang banyaknya ilmu tanpa adab. Antum lihat mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang alim atau sampai derajat pada ilmu tertentu atau memiliki keutamaan tertentu dalam bidang tertentu, cabang disiplin ilmu, yang hal itu dia pandang tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya dalam hal ilmu tersebut, lantas tidak dihiasi dengan adab syar'i, maka antum lihat kerusakannya. Jari ala ikhwanihi wa jari ala masyayikhihi wa ulama'ihi, sehingga dia lancang terhadap teman-temannya, bahkan lancang terhadap para ulama. Yang dia rendahkan bukan hanya teman-temannya, demikian pula para ulama dia anggap sebagai manusia-manusia yang selevel atau di bawahnya, ketika tidak dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Sehingga ayuhal muslimun ibadallah rahimakumullah, itu yang harus kita tanamkan untuk diri kita, demikian pula anak-anak kita, penanaman adab-adab yang syar'i, yang baik sejak dini. Sehingga kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur kepada anak kecil yang makan bersamanya, ya gulam, samillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Tiada lain itu adalah untuk menanamkan adab, menanamkan budi pekerti yang luhur, bagaimana adab makan, bagaimana adab makan dengan yang lainnya, dengan orang tua, dan yang lainnya. Itu penting, pendidikan adab dan akhlak bagi diri kita dan anak-anak kita. Wa min akhlaqil karimah wa adab samiyah, termasuk dari adab dan akhlak yang tinggi, yang luhur, yaitu al-haya, penanaman sifat malu pada diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Hendaklah masing-masing kita tertanam memiliki al-haya, rasa malu. Yang hal ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-haya'u khairun kullu. Yang namanya malu itu semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada malu yang jelek. Tidak ada malu yang tercela. Pernah antum dapati malu yang jelek, yang tercela? Pernah tidak? Saya malu pakai jubah, nanti dikatakan Pak Haji. Pernah dapati malu tercela? Malu sholat umpamanya ke masjid, nanti saya dikatakan sok alim dan yang lainnya. Akhirnya dia tidak melakukannya. Ini kata para ulama, laisa bil haya, yang seperti ini bukan malu, tetapi da'fun wa jurun wa ihanatun, kelemahan, kehinaan. Adapun malu kata para ulama, khuluqun, suatu akhlak, perangai, sifat, yamna'u minal qabaih, yang akan menghalangi seseorang dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang kotor. Itu hakikat malu. Bukan malu menurut istilah sebagian orang, berbuat baik dia katakan malu. Lah. Itu namanya ihanah wa dha'fun, kelemahan yang harus diobati. Sedekah malu, katanya saya 10 ribu cuman. Ya. Itu bukan malu namanya, kelemahan. Ya. Tapi malu yaitu suatu perangai, suatu akhlak yang akan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar. Malu dia untuk bermaksiat kepada Allah sehingga dia menahan diri tidak terjatuh padanya. Ini adalah hakikat malu. Malu untuk dia terjatuh ke dalam riba, maka ini adalah hakikat malu. Ya. Malu dia untuk meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Malu dia untuk ikhtilat dan yang lain dari perkara-perkara yang maksiat, maka itulah memang sifat malu. Oleh karenanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar ya'idhu akhahu minal haya qala da'hu. Rasulullah ketika ada seseorang yang menasihati saudaranya karena pemalu, Rasul katakan biarkan dia. Biarkan terhiasi dengan sifat malunya. Malu yang terpuji. Ya. Bukan kelemahan. Karena fa innahu la ya'ti illa min khairin. Malu itu tidaklah datang melainkan dari kebaikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya al-haya'u minal iman. Dalam hadis Mughirah mutafakun alaih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Aw situna sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul anil adha wal haya'u syu'batu minal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman ini ada 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Paling tingginya yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan paling rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, ma'ruf qaulu la ilaha illallah afdhalul dzikri. Dan keutamaan-keutamaan yang tak terhingga yang antum bahas di kitab tauhid. Ya, tentang keutamaan tauhid. La ilaha illallah. Sehingga paling tingginya dari derajat iman. Paling rendahnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Gangguan apa saja? Ya. Baik itu batu ataupun pohon yang melintang, ya, kerikil, sampah. Ya. Maka hilangkan, jauhkan sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika seseorang lewat. Baik itu pada orangnya ataupun kendaraannya. Iya. Orangnya selamat tapi kendaraannya apa? Tergores karena mungkin ada pohonnya yang sedikit ke jalan. Iya. Maka hilangkan seluruh yang akan mengganggu perjalanan. Tayib. Kemudian Rasul katakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang dari keimanan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Tanya. Bahkan malu ini merupakan perangai akhlak budi pekerti yang turun temurun. Bukan hanya Rasul kita alaihissalam, Tetapi para rasul sebelumnya pun mereka berwasiat kepada umatnya al-haya al-haya. Malu, malu, malu, tanamkan malu. Dalam hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Nabi alaihi salatu wasalam inna mimma adraka an-nas min kalam nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya dari apa yang didapati oleh manusia dari kalam, dari ucapan para nabi terdahulu menunjukkan kalam ini, ucapan ini, wasiat ini mutadawalah, saling turun temurun. Ya. Ucapan ini, wasiat ini saling turun temurun didapati dari para nabi-nabi sebelumnya. Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau enggak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Ya. Kalau kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu mau. Silahkan. Yang hal itu kata ulama tidak malu untuk engkau lakukan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah. Sekiranya hal itu bukan perkara yang memalukan kamu di hadapan Allah dan di hadapan teman-teman kamu, silahkan lakukan. Iya. Jangan ditinggalkan. Tapi kalau seandainya hal itu akan membuat dia malu di hadapan Allah, malu di hadapan makhluk, jangan lakukan. Pertimbangkan. Iya. Lihat. Ini maknanya kata para ulama. Atau juga kata para ulama maknanya tahdid, ancaman. Kalau enggak malu, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Tapi siap-siap hukumannya. Ya, ancaman. Ya, seperti antum ngancam anak-anak antum mungkin. Ya. Enggak mau tidur siang, sanah main. Seolah-olah perintah ya. Padahal ngancam. Sanah main. Ya. Terus berisik. Ya, tadi katanya suruh diam. Ini terus berisik katanya. Ini lagi ngancam. Tanya. Maka siap-siap ketika seorang tidak punya lagi rasa malu lantas dia berbuat sekehendaknya yang hal itu menyelisih syariat, maka siap-siap ancamannya, siap-siap hukumannya. Fa idza suribal haya, maka seandainya dicabut rasa malu, rusak manusia. Iya. Tidak adanya rasa malu, rusak manusia. Banyak yang terjatuh kepada muamalah yang muharramah, yang haram, baik ribanya, riswahnya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang muamalah yang haram, menjatuhkan satu dengan yang lainnya, menggibahi satu dengan yang lainnya, namimah dan yang lainnya, itu semua karena qillatil haya, sebagaimana kata Fudail bin Iyad, inna min alamati syaqawah qillatil haya. Ciri kebinasaan, kerugian, yaitu ketika qillatil haya, sedikit rasa malunya. Apalagi kalau hilang rasa malunya, binasa dia, rusak dia. Ya. Wanita keluar rumah mutabarrizah, ya, ariyah, bersolek, berdandan, tidak memakai hijab syar'i. Kenapa? Qillatul haya. Sedikit rasa malunya. Padahal mereka terlebih-lebih wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat aslinya malu. Iya. Sebagaimana Allah sudah sebutkan tentang kisah dua putri Syekh Madian ketika datang kepada Musa yang telah membantunya, faja'at ihdahuma alastihya tamshi alastihya, datang salah satu putri dari Syekh Madian tersebut berjalan dengan apa? Penuh rasa malu karena hendak mendatangi laki-laki yang padahal itu hanya menyampaikan undangan, bukan ngobrol, ya, bukan berdialog, tapi diciptakan di atas akhlak aslinya. Tetapi ketika dicabut rasa malu dari perempuan tersebut, ya, keluar mutabarriza, dengan bersoleh, berdandan, bahkan tadi ariyat, ya, tidak memakai hijab syar'i. Ya dan billah. Padahal Rasulullah SAW kana asyadu haya'an minal udhara fi hidriha. Rasulullah itu sangat-sangat pemalu dibandingkan dengan gadis pingitan di ruangannya. Ya, orang Arab ketika punya gadis-gadis yang mendekati balighah, mereka memiliki ruangan khusus. Si putri-putrinya ini ditaruh di ruangan tersebut. Bagaimana malunya putri tersebut? Untuk keluar pun mungkin malu. Tapi ternyata Ar-Rasul alaihi wasallam asyaddu haya'an minal udhara fi hidriha, lebih pemalu lagi dibandingkan gadis-gadis pingitan, gadis-gadis yang siap dinikahkan itu. Sehingga khodifillah rahimakumullah, semoga Allah SWT memberikan taufiq, ya, kemudahan pada kita, pada istri kita, ya, anak-anak kita, untuk terus tertanam rasa malu ini sehingga kita terjaga dari al-qabaih, perkara-perkara yang jelek. Banyak kerusakan rumah tangga suami istri, ya, yang lari, ya, yang kemarin kata Ustaz Afif, ya, terjatuh kepada pil, ya, punya pria idaman lain, ya, ketika umat-umat ini punya alat-alat canggih, ya, kemudian apa, dicabut oleh Allah SWT rasa malunya sehingga enggak malu di situ melihat lawan jenisnya, ya, atau sebaliknya laki-laki. Akhirnya terjadilah kerusakan demi kerusakan, baik itu rumah tangga, anak dengan istri, ya, anak dengan suami, anak dengan orang tua, ataupun suami dengan istri, istri dengan suami, terus berlanjut. Itu semua maka kembali pangkalnya karena qillatil haya, sedikitnya rasa malu. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.